Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabadu. Kita melanjutkan fiqih. Sekarang al-umrah. Al-umrah. Definisi al-umrah. Ta'rifuha. Al-umrah. Ia nau'un minal hibati. Termasuk macam hibah. Wahia an yaqul al-muslim. Fi hali akhihi, di mana seorang muslim mengatakan kepada saudaranya, a'martuka dari aw bustani aw wahabtuka sukna dari aw gullata bustani muddata umrika aw tula hayatika. Itu seorang mengatakan, saya berikan kepadamu rumah saya ini atau kebun saya ini, atau hak tinggal rumah saya ini, atau hasil dari kebun saya ini selama kamu hidup. Selama kamu hidup. Jadi saya berikan rumah saya ini kepada kamu selagi kamu hidup. Gitu. Itu umroh. Selama kamu hidup. Hukum umrah semacam ini, al-umrah jaizatun. Hukumnya boleh. Dasarkan sabda Rasulullah SAW, perkataan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, innamal umrah allati ajazaha Rasulullah SAW an yakula hiya laka wa li'aqabika. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا اشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. Umrah yang dibolehkan Rasulullah SAW itu adalah seorang mengatakan, ini, barang ini, buat kamu dan buat keturunanmu. Berarti kalau buat kamu dan keturunanmu, berarti emang udah jadi pemilikan. Dia, orang yang meninggal, maksudnya si yang diberinya, diwariskan. Adapun bila dia mengatakan ini buat kamu selagi kamu hidup. Kalau mengatakan seperti itu, ini rumah ini buat kamu selagi kamu hidup. Maka apa? Fa innaha tarji'u ila sahibiha. Maka saat orang itu mati, balik ke pemiliknya. Gitu. Banyak orang ya mau ihsan itu kan, cuma tadi gantungan ini mobil saya ini saya serahkan kepada kamu selama kamu hidup itu. Kalau mengatakan gitu berarti ketika si A ngasih kepada si B, kata si A kepada si B, mobil saya ini saya berikan kepada kamu, saya hibahkan kepada kamu seumur hidup kamu atau selagi kamu hidup. Maka selagi orang si B ini hidup, dia apa memakainya, berhaknya. Nah, kalau si B ini meninggal dunia, kembali kepada pemiliknya, kepada si A ini. Itu kalau mengatakan ada qayyid itu kan, ada qayyid seperti itu. Tapi kalau mengatakan saya serahkan rumah ini kepada kamu dan buat keturunanmu, ya berarti udah. Si B meninggal dunia diwariskan kepada anaknya. Atau maunya ini saya berikan kepada kamu. Enggak ada qayd itu kan berarti ya milik si B itu. Ahkamuha, hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah ini. In atlaqa lafzaha bi an qila, bila si pemberi itu memutlakan ucapannya dengan mengatakan, dengan dikatakan a'martuka hadhihi ad-dara. Saya serahkan rumah ini kepada kamu. Fahiya liman a'maraha wa li'aqibihi min ba'dihi. Maka ini bagi orang yang diberi rumah itu dan keturunannya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-umra liman wuhibat lahu. Mutafakun alaih. umroh itu bagi orang yang diberi, jadi milik orang yang diberi. Begitu juga bila mengatakan hiyalaka walizurriyatika min ba'dika, ini buat kamu dan buat keturunanmu setelah kamu meninggal dunia. Maka apa? Ini berarti buat dia dan bagi keturunannya sudahnya. Dan tidak kembali kepada si yang memberi itu. Si memberi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma rajulin a'mara umra lahu ayyuma rajulin u'mira umra lahu wa li aqibihi fa innaha lilladzi u'tiyaha la tarji'u ila alladzi a'taha li annahu a'ta'an waqa'at fihi almawaris. Siapa saja yang diberi umrah tadi kan buat dia dan bagi keturunannya, maka ia itu bagi yang diberi, jadi milik orang yang diberi dan tidak kembali kepada yang memberikannya, karena dia telah memberikan pemberian yang bisa diwariskan. Jadi kalau ini milik kamu dan bagi keturunanmu, atau ini milik buat saya hibahkan kepada kamu, itu berarti ya udah terusnya. Tapi kalau mengatakan saya berikan ini kepadamu selagi kamu hidup, maka kembali, kalau sudah mati orang itu, maka kembali kepada yang memberinya. Umroh. Tadi akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Majah. Kemudian in qayyidatil umrah bil lafzin hiya laka ma hayaita, kalau diberi batasan ini buat kamu selagi kamu hidup, wa in mutta raji'at ilayya aw ila dzurriyyati mim ba'di fa innaha tarji'u ba'da mautil mu'ammar mu'ammarilahu ba'da mautil mu'ammarilahu ila al mu'ammir. Jadi kalau mengatakan ini barang ini buat kamu selagi kamu hidup, selagi kamu hidup, dan bila kalau kamu mati, maka kembali kepada saya atau kepada keturunan saya, sudah saya. Maka barang itu kembali, kalau si yang diberinya meninggal dunia, maka barang itu kembali kepada yang memberinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal umrah lati ajazaha Rasulullah SAW an yaqula hiya laka wa li aqabika fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Umrah yang dibolehkan Rasulullah SAW itu adalah seorang mengatakan ini buat kamu dan buat keturunanmu. Berarti itu terus kan milik dia dan keturunannya. Adapun bila mengatakan ia adalah milik kamu selagi kamu hidup, maka barang itu kembali kepada pemiliknya di saat orang itu mati. Itu apa namanya? Umroh. Iya. Bedanya apa? Kalau yang tadi kan jelas, kalau yang ada koid itu kan. Nah, kalau yang ada koid antara hibah dengan umroh apa? Ya makanya semacam hibah itu kan. Jadi bisa disebut dua-duanya. Iya, kalau ya makanya kan ya hibah itu kan, cuma macamnya gini, kalau ada kalimat ini berarti kan umroh, kalau enggak ada kalimat itu berarti kan hibah murni itu kan. Makanya kan kalimatnya wahab tugas saya berikan kepadamu. Sekarang ar-ruqba pasangan umroh adalah ruqba. Tarifuha definisinya qaulul muslimi li akhihi, yaitu ucapan seorang muslim kepada saudaranya, laka dari in mittu qablaka wali daruka in mutta qabli fa kullu minhuma yuraqibu mautal akhar. Orang muslim mengatakan kepada saudaranya, rumah saya buat kamu bila saya mati sebelum kamu. di rumah saya buat kamu kalau saya mati sebelum kamu. Dan rumah kamu buat saya kalau kamu mati sebelum saya. Paham kan? Paham. Jadi, rumah saya buat kamu. Buat kamu kalau saya mati sebelum kamu. Dan rumah kamu buat saya kalau kamu mati sebelum saya. Nah ini disebut rukba seolah-olah apa? Masing-masing dari keduanya menunggu kematian yang lain gitu kan. Iya. Ya Allah, mati biar buat saya. Siapa aja? Antara keduanya. Pak Arif mending sama musola. Katakan Mus, ini motor saya buat buat kamu. Kalau saya mati lebih dulu, deh. Bisa jadi. Iya, sama. Kan dua orang itu kan. Yang penting sepakat itu tadi. Perlu saksi nggak tadi antara baik tadi? Ya kalau saksi dalam segala muamalah untuk pengukuhan ya supaya nanti ketika tidak ada sengketa itu dalam jual beli juga kan cuma tanpa ada saksi sah, cuma nanti kalau ada permasalahan kalau nggak ada saksi itu nggak bisa mengukuhkan gitu kan. Sah aja. Hukmuha, hukum rukba ini makruhah, makruh. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minhuma yantaziru mautal akhar. Karena masing-masing dari yang kedua itu menunggu kematian yang lain. Iya, nunggu biar yang lain lebih dulu mati gitu. Kemungkinan berbuat jahat ada tadi. Racun lah. Ini berdasarkan hadis rawahul arba'ah bisanadin sahihin. Al-umrah jaizatun li ahliha war-ruqba jaizatun li ahliha. Umrah boleh bagi ahlinya dan ruqba juga boleh bagi ahlinya. Jadi gitu, boleh. Makruh cuma karena tadi ada unsur apa? Iya, seolah ingin cepat temannya mati gitu kan. Adapun hukum-hukumnya, yajri alaiha ahkamul umrah. Ini berlaku seperti hukum-hukum umrah. Fama utliqa minha fahuwa liman urqibaha wali aqibihi min ba'dihi. Kalau dimutlakan begitu saja, mobil ini, mobil kamu ini buat saya kalau kamu mati sebelum saya. Itu berarti kalau orang itu mati berarti apa buat saya dan bagi keturunan saya. Begitu juga kalau seandainya mobil saya buat kamu kalau saya mati sebelum kamu. Berarti kalau saya ini mati berarti mobil itu buat tadi orang kedua itu dan bagi keturunannya. Kalau tidak ada kalimat apa tidak ada syaratnya. Wa ma quyyida fa huwa bihasbi al-qaid. Dan adapun kalau dikasih batasan maka tergantung batasannya. Tergantung batasannya. Fa in syarata ruju'aha raj'at. Kalau disyaratkan kembali maka kembali juga. Wa illam yashtarit lam tarji. Kalau tidak ada persyaratan tidak kembali. Itu. Kalau tadi, kayaknya kalau rukba ini jarang ada. Iya jarang. Umro, karena pernah menyaksikan beberapa, pernah dengar ya. Iya. Kalau rukba kayaknya baru ini. Kan jarang kan di bahas juga kan ya. Padahal kan di bulu-bulu maram ada kan. Kalau umro, singkatnya ada satu rukba, baru ini ada. Cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.